Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lewat telah kita selesaikan tafsir kalimatut tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu ta'ala dengan penjelasan dari Syaikh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan baca dan kita akan baca dua suplemen. Yang pertama adalah as'ilah sejumlah pertanyaan, kemudian sejumlah perkataan Syaikh Shalih Al-Fauzan. Ya, yang pertama tentang al-as'ilah, pertanyaan yang ditujukan dan dijawab oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Yang pertama, sejauh mana keabsahan penerjemahan La ilaha illallah jika diterjemahkan dengan tiada sesembahan yang berhak disembah fil wujud di alam nyata ini kecuali Allah. Maka jawaban beliau sebenarnya cukup dengan kalimat tiada sesembahan yang berhak disembah. Ini, tidak perlu tambahan fil wujudi. Kemudian pertanyaan yang lain tidak berkenaan dengan pembahasan la ilaha illallah. Nasma'u katsiran, kami sering mendengar yang disebut dengan mukjizat, ilmu pengetahuan, al-ijaz al-ilmi dalam Al-Qur'an. Fa hal yajuzu ilhaquhu bi mujizatil Qur'ani? Maka bolehkah mukjizat ilmu pengetahuan ini kita gabungkan menjadi bagian dari mukjizat Al-Qur'an, dan kita terapkan ayat-ayat Al-Qur'an ala tilkal masail terhadap masalah-masalah tersebut? Jawaban saya Syaikh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, kami telah membicarakan hal ini lebih dari sekali dan telah kami ingatkan, kami katakan tidak boleh menafsirkan kalamillahi azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, kecuali dengan kaidah-kaidah tafsir yang telah dikenal. Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, ditafsirkan dengan hadis, ditafsirkan dengan tafsiran sahabat, ditafsirkan dengan tafsiran tabi'in. Wa la yuzadu ala hadza, dan tidak boleh ditambahkan lebih dari hal itu. Tidak boleh ditafsirkan dengan teori modern, karena teori modern itu tukhti wa tusib, kadang keliru kadang benar, dan teori modern itu perkataan manusia dan kerja manusia, maka kita tidak menjadikannya sebagai tafsir bagi firman Allah. Wala naqulu, maka kami katakan, kemudian kita katakan inilah kehendak Allah dengan ayat ini. Hada qaulun 'ala Allah bila ilmin, ini tergolong berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ta'ala Allahu an dzalika, maha tinggi Allah dari hal tersebut. Betapa banyak min nadhariyatin, satu teori yang diterima fi yaumin, di satu hari. Wa ba'da muddatin yasiratin, dan setelah jangka waktu yang tidak lama. Sarat khati'atan wa kadzibatan, jadilah dia teori yang salah dan bohong. Wajaat nadhariyatun ghairuha, kemudian datanglah teori baru berikutnya. Karena tidak lawama utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Maka tidak boleh kita tafsirkan Al-Quran dengan hal-hal ini. Wala an naqul, dan tidak boleh kita katakan ini adalah bagian dari kemujizatan Al-Quran di bidang ilmu pengetahuan. Ya, maka dari uraian di atas kita bisa lihat bahwasanya Syaikh Al-Fauzan melarang menafsirkan dan mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan teori ilmu pengetahuan modern. Maka berkaitan dengan masalah ini ada dua hal yang patut dibedakan antara teori ilmu pengetahuan dengan realita ilmiah, realita ilmu pengetahuan. Ini. Kalau teori ilmu pengetahuan, maka tadi sebagaimana telah kita baca teori itu ya datang di satu waktu kemudian dibantah oleh teori yang baru di waktu berikutnya. Maka tidak boleh menafsirkan Al-Quran dan mengkaitkan sebuah teori ilmu pengetahuan dengan Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Lain hanya dengan realitas ilmiah. Maka realita ilmiah adalah satu hal yang qat'i, maka dan hal yang qat'i itu tidak bertentangan. Kebenaran Al-Quran yang qat'i tidak mungkin bertentangan dengan dalil akal yang qat'i, demikian juga tidak akan bertentangan dengan realita ilmiah yang qat'i. Maka menjelaskan Al-Quran dengan mempertimbangkan realita ilmiah satu hal yang tidak mengapa. Namun menjelaskan Al-Quran dan mengkaitkannya dengan teori ilmiah, nah ini yang tidak boleh. Kemudian selanjutnya, orang yang menyalahkan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah divonis kafir ataukah dilihat keadaannya? Maka jawaban Syaikh Shalih Fauzan, siapa yang menyalahkan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia kafir karena dia mengingkari kenabiannya. Dan pertanyaan selanjutnya, orang yang mencintai istrinya yang ahli kitab, yang Nasrani ataukah Yahudi, apakah ini menyelisih dan bertentangan dengan konsep walak wal barak? Maka jawaban beliau, Allah Jalla wa'ala berfirman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, sebagai kekasih hati. Artinya, janganlah kalian mencintai mereka, berpihak pada mereka, membela mereka. Adapun pernikahan dengan ahli kitab, maka itu adalah interaksi duniawi dan bukan interaksi keagamaan, semisal menjual barang pada mereka, membeli barang dari mereka. Wal mahabbah baina zaujain, dan rasa cinta di antara suami istri adalah mahabbatun tabi'iyatun, adalah rasa cinta alami, normal, kudrati. Mahia mahabbatun diniyatun, bukan rasa cinta karena faktor agama. Wa, maka lelaki suami tidaklah mencintai istrinya karena agamanya, akan tapi mencintainya min ajil zaujiyah, karena istrinya. Ya, maka di sini kita jumpai faedah bahwasanya rasa cinta yang terlarang berkenaan dengan pembahasan wala wal bara' adalah mahabbah diniyah. Sedangkan mahabbah tabi'iyah dengan non-muslim karena dia istri, dalam hal ini istrinya adalah ahlul kitab, atau rasa cinta alami, normal, kudrati karena dia adalah bapak dan ibunya yang berlain, yang non-muslim atau kerabatnya yang non-muslim, maka itu tidaklah bertentangan. Rasa cinta semacam ini tidak bertentangan dengan al-wala' wal-bara'. Karena al-wala' wal-bara' itu berkaitan erat dengan mahabbah diniyah, rasa cinta karena faktor agama. Kemudian selanjutnya, apa sebab mereka-mereka banyak orang bergantung dengan kubur dan kubur, meminta bantuan dan sembuhnya orang yang sakit kepada penghuni kubur? Apa sebab hal itu, wahai syekh? Jawaban beliau, sebab hal itu yang pertama adalah taqlidul a'ma, ya, mengekor secara buta. Karena mereka menjumpai orang yang melakukan perbuatan ini, lantas ditiru habis-habisan. Yang kedua, diamnya para ulama, sehingga tidak melarang hal ini. Dan ini adalah menyembunyikan ilmu dan keteledoran dalam dakwah, mengajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal ini. Yang ketiga adalah adanya orang yang da'i-da'i yang mengajak pada kejelekan, yang mengajak pada kesesatan, yang melariskan hadis syirkiyat, melariskan berbagai macam kemusyrikan dan kebid'ahan, dan menganggap baik kesyirikan dan kebid'ahan linasi kepada manusia dalam perkataan mereka dan buku dan karya-karya mereka dan buku karya tulis mereka. Famajmu'u hadhil umuri, maka gabungan dari tiga hal ini, yahsulubi, terwujudlah hadal khalal, kesalahan yang besar, fil aqidah dalam aqidah, yaitu taklid buta, kemudian diamnya orang-orang yang semestinya lantang menyuarakan larangan hal ini, dan adanya orang-orang yang mengajak pada keburukan dan kesesatan. Kemudian pertanyaan yang kembali pertanyaan yang ditujukan pada Syaikh Fauzan tentang hukum merayakan Maulid Nabi. Kami berharap penjelasan dan jawaban yang benar seputar hal ini. Jawaban beliau Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala, masalah ini telah dibicarakan oleh para ulama dulu dan sekarang. Mereka melarangnya dan mengingatkan bahayanya. Karena halnya adalah bid'ah, perayaan dikaitkan dengan dalam rangka munasabah, dalam rangka maulid Nabi adalah bid'ah. Ma'angzalallah biya min sultan, yang Allah tidaklah menurunkan dalil tentangnya. Li'anau laisa fi kitabillahi, karena hal ini tidak ada, tidak diajarkan dalam kitabullah, tidak, yaitu Al-Quran, tidak pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula praktek tiga generasi. Walau tidak pula dalam praktek tiga generasi utama kaum muslimin, yaitu sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in, terdapat hal yang bisa jadi dalil perayaan maulid Nabi. Wa makana kadhalik, dan semua hal yang seperti itu maka itu bid'ah. Wa inama hadasa ihtifal, hanyalah terjadi perayaan maulid Nabi setelah tiga generasi, setelah abad yang keempat hijriyah. Lama intahat al-Quran alati asna alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah berakhirnya tiga generasi yang disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kabarkan bahasanya ya'ti ba'daha, datanglah setelah tiga generasi tersebut sejumlah orang yang mengatakan apa yang mereka tidak lakukan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan. Wa min dalika, di antaranya itu adalah mereka mengada-adakan bid'ah itu, bid'ah ini fi dinillahi, dalam agama Allah Azza wa Jalla. Keterangan yang menarik tentang masalah perayaan maulid Nabi disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Kalau beliau menjelaskan bahasanya, duduk perkara dalam masalah ini, beliau dudukkan. Sebenarnya ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Tentang perayaan maulid Nabi, ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat yang menganjurkannya, sebagaimana pendapat Suyuti, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang lainnya. Kemudian ada pendapat yang menilai hukumnya haram, sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Dan ini yang dipilih oleh Syaikh Shalih Fauzan. Kemudian ada pendapat yang ketiga yang mengatakan hukumnya makruh, dan ini di antaranya adalah pendapat Al-Faqihi. Maka realita ilmiah, sikap objektif menunjukkan sebagaimana kata Syaikh Shalih Utsaimin, ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Adapun tarjih, maka yang dirajihkan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, demikian juga Syaikh Shalih Utsaimin, adalah haramnya hal ini. Namun kita berdasarkan penjelasan Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ini hukumnya haram menurut pendapat yang paling kuat menurut beliau-beliau, tanpa kita tutup mata adanya pendapat yang lain dalam masalah ini. Ada dua pendapat yang lain yang dibawakan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, yaitu pendapat yang menganjurkannya dan pendapat yang melarangnya, namun dengan larangan makruh saja. Kemudian selanjutnya, hukum sholat di masjid dakhala fi bina'ihi, yang masuk ke dalam pembangunannya sejumlah donasi berupa harta yang diambil dan didapatkan dari sejumlah orang yang bighairi tibati angfusihim, namun tanpa kerelaan sepenuh hatinya. Maka apa solusi untuk problem ini? Maka ada orang nyumbang, namun nyumbang untuk pembangunan masjid, namun nyumbangnya itu dengan terpaksa. Sebenarnya dia tidak mau, namun ya karena terpaksa, enggak enak, akhirnya dia nyumbang. bi ghairi tibati anfusihim gitu, tanpa kerelaan sepenuh hati pemilik harta. Maka jawabannya tidak boleh membangun masjid dengan harta yang haram, ya, dan tidak boleh menggunakan harta haram untuk kepentingan kaum muslimin, baik untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lebih-lebih lagi masjid yang merupakan rumah-rumah Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tayyib, zat yang baik, dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Maka harta rampasan hukumnya haram. Mengingat sabda Nabi SAW, la yahilu malum ri'im muslimin, tidaklah halal harta seorang muslim kecuali biti batin minafsihi, dengan kerelaan sepenuh hatinya, dikeluarkan oleh Ahmad dan Darqutni. Dan firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil kecuali perdagangan saling ridha di antara kalian. Maka jika masjid dibangun dari harta rampasan, maka solusi dalam masalah ini dalam pandanganku adalah yang terlihat kadar harta rampasan tersebut kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, maka beliau tangkap bahasanya, maka beliau nilai bahasanya jika sumbangan untuk masjid itu tidak sepenuh kerelaan hati orang yang nyumbang, ini tergolong harta rampasan. Tidak boleh untuk bangun masjid. Sudah, kalau sudah terlanjur, ya solusinya kata beliau, berapa kadar hartanya rampasan tersebut yang diberikan tidak dengan sepenuh hati, kembalikan kepada orangnya. Kemudian selanjutnya, bolehkah berdalil dengan hadis-hadis yang dhaif? Maka hadis-hadis dhaif takhtalifu, berbeda. Manakala dhaifnya dhaif yang parah, maka tidak boleh jadikan dalil. Adapun jika dalilnya laisa syadid dan tidak parah, au kana laha, atau hadis yang dhaif ini ma yashadalaha min al-hadis al-ukhra, didukung oleh hadis-hadis yang lain, fa inna, maka hadis yang tidak terlalu dhaif tadi bisa jadikan dalil dalam fadailul a'mal. Ini untuk menceritakan tentang keutamaan amal. Namun tidak boleh menjadi asas pondasi untuk adanya hukum syar'i. Inna ma yustasyhadu biha, hanya bisa jadikan dalil dalam motivasi, tarhib memotivasi untuk melakukan kebaikan, tarhib menakut-nakuti orang untuk melakukan kejelekan, wa fadailul a'mal, dan amal-amal. Dia menceritakan tentang manfaat sejumlah amal. Ya, kemudian suplemen yang kedua adalah namudzajun min darbil amsila. Contoh sejumlah contoh min darbil amsila, sejumlah permisalan tentang kebatilan kemusyrikan dari Al-Qur'anul Karim. Dari perkataan Asy-Syarih Syaikh Fauzan di sebagian pengajian beliau, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yastahi ayat riba matsalan ma ba'udha tang fama fauqaha. Sesungguhnya Allah tidaklah malu membuat permisalan nyamuk dan yang lebih besar daripada nyamuk, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Fauqa di sini bisa maknanya lebih besar, bisa lebih kecil. Kita lihat di Al-Mukhtasar fi Tafsir tentang makna yang dipilih. Oh, kalau di Mukhtasar fi Tafsir, fauqa di sini dimaknai dengan lebih besar dan lebih kecil. Fauqaha fil kibari au dunahu, dunaha fi sirari. Fa amal ladina aman, adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahasa itu adalah kebenaran dari Rabb mereka. Wa amal ladina kafir, adapun orang-orang kafir, maka mereka mengatakan, apa yang Allah kehendaki dengan hal ini sebagai permisalan? Allah sesatkan dengan permisalan ini banyak orang, dan Allah berikan petunjuk dengan permisalan ini kathiran banyak orang. Dan tidaklah Allah menyesatkan dengannya, dengan permisalan ini, kecuali orang-orang yang fasik. Itulah orang-orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah setelah kuatnya. Dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, contohnya rahim. Dan mereka merusak di muka bumi, ulaika humul khasirun, hajalah mereka orang-orang yang merugi. Maka Allah Jalla wa'ala membuat permisalan tentang orang yang bertauhid dan orang yang musyrik. Di ayat yang lain Allah katakan di surat Az-Zumar ayat 29, Allah membuat permisalan rajulan seorang, yaitu seorang budak, fihi syuraka, yang dimiliki oleh sejumlah orang, mutasyakisuna, yang mereka ini ya, tidak sepakat. Warajulan, dan seorang budak, salaman yang pasrah milik lirajulin, milik satu orang saja. Hal yastawiyani masalah, apakah keduanya sama sebagai contoh? Alhamdulillah, segala puji milik Allah, bal aktarhum la ya'lamun, bahkan mayoritas mereka itu tidak berilmu. Ayat 29. Mutasyakisun dimaknai dengan mutanazi'in, orang-orang yang ribut, berselisih. Sehingga budak ini jika menyenangkan satu pemiliknya, maka bikin marah pemilik yang lain, maka dia dalam bingung dan kebingungan. Sedangkan salaman dimaknai di al-mukhtasar fi tafsir khalisan murni. Wa rajulan khalisan li rajulin, dan seorang budak yang murni milik satu orang. Hanya satu orang saja yang memilikinya dan dia mengerti keinginan tuannya. Maka budak ini dalam ketenangan, wa hudu ibalin, dan dalam hati yang tenang. Ya, penjelasan dari Syaikh Shalih Al Fauzan, maka orang musyrik punya banyak aliha, punya banyak tuhan. Ya butuh asnaman katsiratan, dia menyembah banyak patung berhala dan dia tidak mengetahui mada yurdi minha. Ya, apa yang membuat ridha dari berhala-berhala tersebut. Maka dia seperti satu budak yang punya banyak tuan yang memilikinya masing-masing. Menginginkan si budak agar melakukan apa yang cocok sesuai dengan seleranya, dan masing-masing memiliki keinginan berbeda dengan keinginan yang lain. Maka jadilah budak ini al-miskin. Miskin di sini bukan miskin, namun yang dikasihani. Kasihan itu dalam bahasa Arabnya miskin. Faisbihadal mamlukul miskin, maka jadilah budak yang patut dikasihani ini, ya, dia muz'ajan baina haula'i syuraka, dia bingung di antara mereka-mereka orang yang bersekutu ini. La yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu siapa yang harus dipuaskan dan dibuat senang di antara banyak tuannya tersebut. Za'za'a iman ragu-ragu. Za'za'a muza'zi'an, orang yang ragu-ragu, orang yang bingung. Wa amal muwahid, adapun orang yang bertauhid, fawa mislulati, maka dia seperti budak yang dimiliki oleh satu orang saja dan dia tahu apa yang diinginkan. Dia mengetahui keinginan tuannya. Fahuwa, maka budak ini firahatin ma'ahu, berada dalam kenyamanan bersama tuannya. Walaysa huwa ma'ahu fi niza'in wala fi syiqaqin wala fi ta'abin, bersama tuannya dia tidak dalam perselisihan, tidak dalam syiqaq perpecahan, tidak pula dalam capek. Wa rajulun mamlukun, dialah seorang budak menjadi milik satu orang. Demikianlah orang yang bertauhid, maka dia adalah hamba bagi satu Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yakum bita'ati, dia mentaati Allah, menjauhi maksiat kepada Allah. Wa rajulan salaman, salaman dari Syaikh Shalih Fauzan juga menafsirkannya dengan khalisan. Dan seorang yang salaman yaitu murni li rajulin, milik satu orang. Dia dimiliki oleh satu orang saja. maka apakah budak yang dimiliki oleh banyak orang semisal budak yang dimiliki oleh satu orang saja? Jawabnya tidak. Hadza masalun lil musyriki, inilah permisalan orang musyrik. Hal yastawiyani matsala, apakah keduanya sama? Ini adalah kalimat tanya untuk mengingkari. Jawabannya tidaklah sama yang ini dan yang itu. Wa hadza aidan, dan ini juga permisalan yang Allah sampaikan untuk kemusyrikan dan tauhid. Dan Allah membuat permisalan untuk syirik dan kebatilannya dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat yang ke-31. Dan siapa yang menyekutukan Allah maka seakan-akan dia kharaj, jatuh dari langit, lantas disambar oleh burung atau dibawa oleh angin, fi makanin sahiq, di tempat yang jauh. Maka orang yang bertauhid dalam tingginya kedudukannya dan tingginya posisinya seperti orang yang ada di langit, tinggi kedudukannya, samil makanah, tinggi kedudukannya di sisi Allah. Adapun orang musyrik, maka permisalannya seperti orang yang jatuh dari tempat yang tinggi. Maka tatkala dia menyekutukan Allah, saqata, dia jatuh dari tempat yang tinggi, yang merupakan tempatnya orang yang bertauhid. Ya, dari asumu, dari tempat tinggi, yang disitulah posisi orang yang bertauhid. Jatuh dari makanah al-murtafi'ah, tempat yang tinggi, al-aliyah yang tinggi, alati, satu tempat yang disitulah orang yang bertauhid. Maka orang yang musyrik tatkala dia menyekutukan Allah, saqata, maka dia jatuh, min murtafi'in, dari tempat yang tinggi, ba'idil irtifa', yang sangat tinggi. Madza yakunu haluhu, maka bagaimana keadaannya pada saat dia jatuh, waliyadu billah, maka boleh jadi pada saat dia jatuh, tak taridu jawarihu tairi. Dia disambut oleh burung yang burung pemburu. Akhirnya burung tersebut mengkoyak-koyak dagingnya dan memakannya di udara. Wa imma yaslam minal jawari, boleh jadi dia selamat dari burung pemangsa. Akan tetapi angin membawanya kemudian melemparkannya di tempat yang jauh dari manusia. Patulqihi, melemparkannya, fi makanin khalin, di tempat yang sepi, muhisin, yang mencekam, ma fi syarabun wala fihi syai, tidak ada padanya minuman, tidak pula yang lainnya. Maka demikianlah orang yang musyrik, maka dia menjadi urdah, menjadi sasaran berbagai hal ini. Sasaran berbagai macam kepentingan, berbagai macam jalan, berbagai macam isme yang memutusnya dan mencerai-beraikannya dan pada akhirnya membinasakannya. Maka inilah permisalan orang yang beriman dan orang yang bertauhid. Maka orang yang beriman, fi uluwin, di tempat yang tinggi, wartifain, dan tinggi, wasumuwin, dan tinggi di sisi Allah Jalla wa'ala. Dia berada dalam posisi yang tinggi karena tauhidnya dan karena keikhlasannya. Karena dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Sedangkan orang yang musyrik adalah orang yang jatuh dari tempat yang tinggi. Saqitun, jatuh dari tauhid. Setelah jatuh, mu'aradun, jadi sasaran bagi segala bentuk kebinasaan, segala bentuk kesesatan. Inilah keadaan orang musyrik waliyadu billahi. Menjadi sasaran bagi segala bala dan segala bencana, segala kebinasaan, segala hawa nafsu atau kepentingan, segala setan. Yatanaza'uhum kula bala'in. Yang memperbutkan mereka kula bala'in dengan betul-betul bencana. Hal yastawi hadza wa hadza, samakah ini dan itu? Tentu jawabannya tidak sama. Kemudian thumma fi akhiri surah, kemudian di akhir surat Al-Hajj Allah membuat permisalan batilnya kemusyrikan dengan Allah katakan, wahai manusia, dibuat permisalan untuk kalian, dengarkanlah. Berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu tidak bisa menciptakan lalat, meskipun berhala-berhala tersebut bersatu untuk bikin lalat. Bahkan jika lalat itu mengambil sesuatu yang ada pada berhala, maka mereka berhala tidaklah bisa menyelamatkan sesuatu itu minhu dari tangan si lalat. Maka dha'fa talib wal matlubu, maka lemahlah at-talib yang mencari, yaitu lemahlah berhala wal matlub, dan lemah dan kecilah yang dicari, yaitu lalat. Penjelasannya, semua patung dan semua sesembahan selain Allah seluruhnya tidak mampu menciptakan lalat. Maka bagaimanakah dia disembah-sembah selain Allah? Padahal dia tidak bisa menciptakan lalat, yang lalat itu adalah makhluk yang paling kecil dan makhluk yang paling remeh. Maka mereka, para berhala, tidaklah dituntut untuk menciptakan satu negeri, menciptakan gunung, menciptakan unta, sapi, ataupun manusia. Ya, cuma diminta untuk menciptakan lalat, aqallu syai', sesuatu yang sangat kecil. Maka ini adalah bentuk tantangan dari Allah untuk ta'jiz, membuat lemah dari Allah Jalla wa'ala untuk alihah al-musyrikin, sesembahan orang-orang musyrik. Maka jika berhala-berhala tersebut tidak mampu menciptakan lalat, maka bagaimanakah dia disembah-sembah bersama sang pencipta, alladzi wa khaliqu kulli syai', yang merupakan pencipta segala sesuatu. Itulah Allah, khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Al-khalaqul alim, zat yang mencipta, zat yang maha mengetahui, yang tidak ada satupun yang tidak mampu bagi Allah. Maka bagaimanakah disamakan ini dengan itu? Wa hadza masalun wadun, adalah permisalan yang jelas menunjukkan batilnya kemusyrikan, dan bahasanya kemusyrikan itu tidak memiliki sandaran, tidak memiliki pondasi, dan tidak punya cabang. Lan yakhluqu, mereka tidak akan bisa mencipta. Lahidhu, perhatikan kata-kata tidak akan mencipta. Ini adalah tidak akan, ini menunjukkan masa depan, dan masa depannya maksudnya sampai hari kiamat. Maka ketidakmampuan untuk menciptakan lalat itu terus menerus sampai hari kiamat. Ayu musyrikin, maka semua musyrik yang berdoa kepada selain Allah, dikatakan kepadanya, halladzi ta'buduhu, apakah zat yang menyembahnya, yakhluqu dzubabatan, bisa menciptakan lalat? Apakah zat yang kalian sembah bisa menciptakan lalat? Qulu hadhihi, semua ini, allati ya'buduna, yang mereka sembah, minal ma'budat, berbagai macam sesembahan dan berhala, watamathil, dan patung berhala, wal aulia, wali dan orang soleh, kubur, pohon dan batu, semuanya, kulluhum, semuanya muwajjahun ilaihim, ditujukan padanya permisalan ini. Famadama annahum la yaqdiruna ala khalqi dzubab, maka selama mereka tidak mampu menciptakan lalat, maka bagaimanakah mereka layak untuk disembah? Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, apakah zat yang mencipta itu seperti yang tidak mencipta? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tidakkah mereka mengambil pelajaran? Walladzina yad'una min dunillahi, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah, tidak bisa menciptakan apapun, dan bahkan mereka tercipta. Amwatun ghairu ahya'in, mereka ini adalah mayit dan tidak hidup. Demikian juga ara'aitum syuraka'akum, kabarkan kepadaku sekutu-sekutu kalian, berhala-berhala kalian yang kalian sembah selain Allah. Aruni, tunjukkan padaku, mada khalaqu minal ard, apa yang mereka ciptakan dari bumi. Amlahum syirkun fisamawat, ataukah mereka punya saham kepemilikan di langit. Yang dimaksud dengan madza khalaqu minal ard, apa yang mereka ciptakan minal ard, di bumi maksudnya. Di mukhtasar fi tafsir maknanya, madza khalaqu minal ard, apa yang mereka ciptakan di bumi, apakah mereka menciptakan gunungnya, ataukah menciptakan sungainya, menciptakan hewan-hewannya? Jawabnya tidak. Am lam syirkun fi samawat, maknanya apakah mereka jadi sekutu bersama Allah dalam menciptakan langit? Maka syirkun di situ saham dalam artian sekutu dalam penciptaan. Ma yastati'u al-musyrikun, maka orang-orang musyrik tidaklah mampu untuk mengatakan bahasanya sesembahannya itu khalaqat, mencipta, meskipun lalat. Ya, berhalanya, sesembahannya tidaklah mampu, ya, la yastati'una hadha, tidak mampu hal ini, fil mustaqbal, di masa depan. Hatta sampai-sampai di zaman kemajuan industri saat ini, watafanun, dan sangat kreatifnya al-sina'ah industri. Maka industri di al-alam di dunia ini tidak mampu. Orang-orang yang mahir sedunia ini, demikian juga para dokter sedunia ini, tidaklah mampu menciptakan lalat. Mereka mampu menciptakan pesawat terbang. Yurakibuna ba'duha fi ba'din, disusunlah sebagiannya dengan yang lain. Ta'iratun, pesawat terbang yang membawa para penumpang. Maka hadhi ini adalah sina'atun, industri yang mungkin dipelajari oleh seseorang dan seseorang mampu untuk mengenalnya. Dan Allah lah yang sakharaha lana, menundukkan semua hal tersebut untuk kita. Dialah Allah zat yang memberikan ilham kepada kita manusia untuk memanfaatkan alat ini dan itu. Wa an nastaqdimaha, untuk memanfaatkannya sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka mungkin bagi manusia ayasna, untuk membuat tayaratan, pesawat terbang. Mungkin bagi manusia untuk membuat bakhiratan, kapal laut yang besar. Akan tetapi makhluk la yakhluqu dzubabatan, namun tidak ada makhluk yang bisa menciptakan lalat. Di anahada, karena ini adalah di antara kekhasan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal ibadah, maka ibadah, innama yastahiquha al-khaliqu, hanyalah menjadi hak sang pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, apakah zat yang menciptakan seperti zat yang tidak, seperti makhluk yang tidak mencipta, tidakkah mereka mengambil pelajaran? Kemudian Allah katakan, dan jika lalat itu mengambil sesuatu, maka lalat yang merupakan at'afu syai'in, makhluk yang sangat lemah, seandainya mengambil dari min hadha sunam, patung berhala yang disembah ini, seandainya mengambil sesuatu yang diletakkan sebagai sesaji untuk patung berhala ini, bisa saja di situ sesajinya diletakkan pada patung berhala tadi, parfum atau emas. Karena mereka orang musyrik, mereka meletakkan pada patung sesembahannya berbagai hal. Minal huli, yaitu berbagai perhiasan. Minat zahab, emas, wa minatib, parfum atau bukhur atau parfum berupa asap. Maka seandainya datanglah lalat dan mengambil mimma alaiha, yang ada di patung tersebut, syai'an yasira, diambil sedikit saja. Maka apakah patung ini mampu untuk mengembalikan apa yang diambil oleh lalat? Jawabannya, la tastati'. Berhala tersebut tidak mampu untuk membela diri dari lalat. Maka jika lalat mengambil sesuatu dari berhala itu, berhalanya tidak bisa menyelamatkannya. Dha'fa talibu wal matlub. Maka ada sejumlah penafsiran untuk siapa itu talib dan siapa itu matlub. Salah satunya yang tadi saya sampaikan di terjemah, talibnya itu adalah berhala, matlubnya itu lalat. Ini surat Al-Hajj ayat 73. Ya, dan itu tafsiran di Mukhtasar fi Tafsir. At-talib huwa sunam al-ma'bud, talib yang mencari, yang mau mengambil, yang mau menyelamatkan adalah patung berhala yang tidak mampu menyelamatkan apa yang diambil oleh lalat. Wa dha'fa hadzal matlub alladhi wa dzubab, dan lemah juga al-matlub yang mau dilemah, dan lemahlah makhluk yang mau dikejar, yaitu si lalat. Nah, ini di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Di sini ada, dan memang ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sedangkan dari Syaikh Shalih Fauzan, beliau katakan at-talib adalah al-musyrik, orang yang meminta, itu musyrik, wal matlub itu artinya adalah al-ma'bud min dunillah, sesembahan selain Allah. Dzubabun, maka seekor lalat itu membuat tidak mampu semuanya. Maka ini ada di antara contoh permisalan yang sangat penting menunjukkan batilnya kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ayakulu, bisa jadi mereka mengatakan nahnu manakulu, kami tidak mengatakan bahasanya sesembahan kami mencipta bersama Allah, karena Allah adalah pencipta satu-satunya. Nahnu na'tarifu bidzalik, kami mengakui hal tersebut. Dialah Allah sang pencipta pemberi rezeki yang menghidupkan dan mematikan dan mengatur segala urusan. Kami meyakini hal ini, akan tetapi mereka-mereka yang kami sembah adalah para hamba yang saleh. Kami menginginkan dari mereka supaya mereka memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Ini, yaitu mendoakan kami di sisi Allah. Kami ingin jadikan orang-orang soleh tersebut sebagai sarana. Maka kami menyembah orang saleh dalam rangka supaya orang saleh itu mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena kami tahu bahasanya mereka tidak mencipta, tidak memberi rezeki. Akan tetapi karena mereka adalah hamba-hamba yang saleh, mereka punya kedudukan sisi Allah, kami ingin dari mereka supaya mereka mendekatkan kami dan memberikan syafaat untuk kami kepada Allah, yaitu memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah itu artinya berdoa kepada Allah untuk kepentingan kami sebagaimana yang kami mintakan. Maka mereka jadi perantara untuk kami di sisi Allah. Dan karena keinginan ini, maka mereka menyembah perantara. Mereka menyembelih hewan untuk perantara, bernadar untuk perantara, tawaf mengelilingi kubur si perantara, iktikaf di dekat kuburnya. Dan mereka berikan kepada mereka-mereka ini orang saleh yang dijadikan sebagai perantara, mereka berikan ala ibadat sejumlah ibadah. Maka mereka mengakui bahasanya berhala itu tidak, atau bahasanya orang saleh yang disembah itu tidak mencipta, tidak memberi rezeki dan tidak mengatur urusan sedikit pun. Dan mereka inginkan dari orang-orang saleh yang dijadikan sebagai sesembahan wisata, jadi perantara di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah membatalkan hal ini dengan permisalan di surat Ar-Rum ayat yang ke-28, Ar-Rum 30. Ayat yang ke-28. Tafsirnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, Allah membuat permisalan untuk kalian wahai orang-orang musyrik, satu permisalan yang diambil dari kalian sendiri. Apakah halakum min abidikum, apakah kalian yang punya budak-budak, apakah budak-budak kalian itu menjadi sekutu yang membersamai kalian dalam harta bisawiyah dengan sama rata? Takhafuna minhum, sehingga kalian takut sama budak-budak kalian sebagaimana sebagian kalian takut dengan yang lain. Maka apakah kalian rela untuk diri kalian mendapatkan perlakuan budak seperti itu? Maka tidaklah diragukan kalian tidak ridha. Maka Allah lebih-lebih lagi tidak ridha punya sekutu dalam kerajaannya dari makhluk ciptaannya, dari hamba-hambanya. Bapi misli hada mintarbil amsilah wa khairihi, maka dengan membuat permisalan semacam ini dan yang lainnya, kami menyampaikan hujah dan bukti dengan berbagai macam bentuknya kepada orang-orang yang berakal, karena mereka lah orang yang bisa mengambil manfaat dari hal itu. Ya, maka Allah membuat permisalan untuk kalian dari diri kalian. Apakah kalian ridha mimma malakat aymanukum, budak-budak kalian minasyuroka menjadi sekutu, fima rozaknakum, dalam apa yang kami berikan kepada kalian, dalam pakaian, dalam makanan, dalam tempat tinggal dan yang lainnya. Fa antum fi sawa, kemudian sama antara kalian dengan budak. Tidak ada istimewanya tuan sama budak. Takhafunahum, kemudian kalian takut sama budak sebagaimana kalian takut dengan sesama orang merdeka. Demikianlah kami menjelaskan ayat bagi orang-orang yang menggunakan akal. Fa idza kuntum la tardawna, jika kalian tidak ridha salah satu budak kalian itu membersamai kalian, menjadi sekutu kalian, maka bagaimanakah kalian ridha Allah? Bagi Allah ada salah satu hamba Allah yang jadi sekutu bagi Allah. Maka bagaimanakah kalian sifati Allah dengan satu sifat yang kalian sendiri tidak menginginkannya untuk diri kalian? Wa kanu yaquluna, adalah mereka orang-orang musyrik mengatakan dalam talbiyahnya, labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, ila syarikan huwa laka, kecuali sekutu yang memang sekutumu, tamliku huwa ma malaka, yang engkau memiliki sekutu tersebut dan apa yang dia miliki. Maka Allah bantah talbiyah semacam ini dengan Allah membuat permisalan di atas. Demikianlah sejumlah ayat yang membahas tentang permisalan kemusyrikan, yang menunjukkan bahasanya kemusyrikan itu satu hal yang batil, satu hal yang tidak benar. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hanyalah Allah yang memberikan taufik, semoga Allah memberikan sanjungan dan keselamatan untuk Nabi kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. Dan demikian yang kita baca dari tafsir kalimat tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dengan penjelasan dari Syekh Shalal Al-Fauzan ditambah dua suplemen tanya jawab setelah kajian ini, pertanyaan dan jawaban dari Syekh Shalal Al-Fauzan, kemudian suplemen berupa penjelasan sejumlah ayat yang berisi permisalan menunjukkan batilnya kemusyrikan. Mudah-mudahan yang kita baca, yang kita dengar, kita telaah menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma alim ma yang fa'una fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam wa rahmatan 'alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ada. Demikian subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masih punya dua sore ya. Insyaallah nanti kita pertimbangkan untuk diisi apa gitu. Nanti ada pengumuman menyusul. Nah.